perasaan padamu yang semakin menebal, bersemi di kalbuku. Sungguh pun demikian, terpaksa ku terima hakikat yang sebenar. Diri ini sebenarnya dicintai. Beratnya hati ini untuk melepaskanmu, sudah pastikan luka dan anda. Dari meluka ke